وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Para hadirin dan hadirat sekalian, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang sudah kita janjikan pada pertemuan sebelumnya, malam hari ini kita akan mulai memasuki inti pembahasan dari tafsir surat Al-Mutaffifin. Seperti biasanya, kita akan awali dengan tafsir global. Tafsir apa? Global. Baru nanti kita akan bahas tafsir rinci ayat per ayat. Para ulama kita menjelaskan bahwa surat Al-Mutaffifin secara global kandungannya ada empat. Ada berapa? Ada empat. Jadi tema yang dikaji dalam surat Al-Mutaffifin itu ada empat poin. Kita akan bahas satu persatu. Kemudian insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ayat per ayat. Tema yang pertama. Dari ayat nomor 1 sampai ayat nomor 6. Dari ayat nomor binten 1 sampai ayat nomor 6. Apa temanya? Temanya adalah peringatan keras bagi orang-orang yang berperilaku curang. Apa isinya? Perilaku keras bagi siapa? Bagi orang-orang yang berperilaku curang. Ayat berapa tadi? 1 sampai 6. Allah mengawali surat mulia ini dengan kata wail. Wailul lil mutaffifi. Apa itu wail? Wail itu adalah sebuah kata yang kalau di dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan celaka, bisa diterjemahkan binasa, bisa diterjemahkan rugi, bisa diterjemahkan hancur. Jadi kalau jenengan perhatikan terjemahan-terjemahan tadi itu semuanya itu adalah mengarah kepada negatif. Ya. Hal yang negatif. Siapa yang terancam dengan kehancuran, kecelakaan, kebinasaan, kerugian? Al-Mutaffifin. Orang-orang yang berperilaku apa? Curang. Seperti yang kita sampaikan di prolog, bahwa ayat ini, surat ini, ketika membahas perilaku curang itu, memang yang dibidik pertama kali adalah para pedagang. alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu orang-orang yang kalau dia beli kepada orang lain, maka dia minta supaya timbangannya pas. Kalau dia beli. Tapi kalau dia posisinya jual, ya, maka dia akan berlaku curang dengan memainkan timbangan. Aslinya surat ini membicarakan tentang perilaku curang dalam berdagang. Tapi para ulama kita menerangkan bahwa perilaku curang itu tercela dalam seluruh aktivitas. Bukan hanya nopo dagang saja. Itulah dalam dan luasnya kandungan Al-Quran. Kalau misalnya ayat ini hanya berlaku bagi para pedagang saja, maka akan banyak orang mengatakan, alhamdulillah saya bukan pedagang. Oh, berarti saya enggak perlu surat apa? Al-Mutaffifin. Coba dari yang hadir ini, yang pedagang, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak nyampe separuh kan? Separuhnya? Ada yang guru, ada yang apa? Petani, ada yang peternak, ada yang pengangguran. Perilaku curang itu bukan hanya ada dalam profesi apa? Pedagang. Mungkin enggak guru curang? Priwe carane? Korupsi. Saya enggak pernah korupsi, Ustaz. Iya, wis korupsi duit ora, korupsi waktu. Termasuk perilaku curang guru yang ketika suruh bekerja jamnya tidak dia penuhi secara sempurna, tapi begitu gajian dia minta gajinya diterima secara sempurna. Curang. Terus yang adil bagaimana? Yang adil gaji sempurna adalah imbalan dari kerja sempurna. Berarti kalau kerjanya enggak sempurna, seharusnya gajinya juga tidak sempurna. Wah, berarti aku wis pensiun ki duwite sing mlebu mung wetengku kepriwe? Keluarkan. Keluarkan. Kalau jenengan harusnya gajinya andaikan bekerja sempurna 1.500.000, karena berangkatnya telat, pulangnya gasik, kemudian dikalkulasikan sebenarnya jenengan itu cuma berhak 1.200.000, maka yang berapa? 300 haram untuk jenengan konsumsi. Wah, 300 ping, aku mulang 20 tahun. Ya, keluarkan. Kalau tidak ingin masuk dalam kategori al-mutaffifin. Aku ngaji kok malah jadi kayak gini, Ustaz. Alhamdulillah jenengan ngaji. Kenapa alhamdulillah? Jadi sempat untuk menyelamatkan diri. Kok begitu, Ustaz? Iya, nanti di hari kiamat tuh enggak bisa. Di hari kiamat enggak bisa. Untuk memperbaiki diri sudah selesai. Waktu memperbaiki diri itu di hari kiamat sudah selesai, enggak ada. Jenengan pengen membersihkan diri dengan cara apa? Mengeluarkan gaji yang 300 kali 20 tahun itu udah enggak bisa. Musola nyekel duit. Ya. Yang ada pembersihan diri di hari kiamat adalah neraka. Hanya itu pembersihan diri. Maka lebih ringan mengeluarkan berapa tadi? 300 kali 20 tahun daripada nanti dibersihkan di neraka. Bro, ngesok kasih mangkat ngaji apa ora? Mangkat, Bok. Ya. Lebih mending sempat menyadari kesalahan lalu memperbaiki daripada enggak sadar kesalahan. Lebih mending jenengan sempat tahu sehingga ada peluang untuk memperbaiki diri. Ini adalah poin yang pertama. Apa tadi? Peringatan keras bagi orang-orang yang berperilaku curang. Makanya saya pakai kalimat itu, berperilaku curang. Saya enggak pakai kalimat peringatan keras bagi pedagang yang mengurangi apa? Timbangan, enggak. Karena nanti seperti yang saya sampaikan di awal, image yang berkembang, oh saya bukan pedagang, tapi perilaku curang itu di dalam profesi guru ada, di dalam profesi pejabat ada, bahkan sebagai suami, sebagai istri juga ada. Bahkan sebagai bapak, ibu, dan sebagai anak pun ada. Perilaku curang. Kapan kita bahas? Kalau kita mengkaji ayat wailun lil mutaffifin secara rinci. Ini kita baru bahas secara global. Baik. Kita pindah poin yang kedua. Tadi ayat 1 sampai berapa? 6. Poin yang kedua ada di ayat ke-7. Sampai ayat 17. Ayat pinten? 7 sampai 17. Apa intinya ayat 7 sampai 17? Intinya adalah ancaman bagi orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kiamat. Ancaman bagi orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kiamat dan menolak Al-Quran. Dan menolak Al-Quran. Ayat berapa tadi? 7 sampai 17. Jadi di sekitar 10 ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan perilaku buruk orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Contoh misalnya di ayat 10, ya. Wailul lil mukadzibin, terus apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Celakalah para pendusta. Siapa para pendusta itu? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yaitu orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan. alias enggak percaya. Alias enggak percaya. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa pembicaraan, pembahasan tentang hari kiamat itu sama saja dengan ramalan-ramalan masa depan. Ramalan mbahmu. Wong Allah yang mengatakan kok ramalan. Dukun yang ngomong ramalan. Allah yang menyampaikan kok ramalan. Ya. Allah yang punya alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, Dia yang menyampaikan. Loh, setiap hari kita itu baca surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Allah adalah rajanya, penguasa yaumiddin. Apa yaumiddin? Hari pembalasan. Loh, setiap hari kita baca surat Al-Fatihah, kok enggak percaya hari kiamat? Itu aneh bin ajaib. Apa enggak apa salat orang baca Fatihah apa? Apa ketika salat enggak baca surat Al-Fatihah atau baca surat Al-Fatihah tapi enggak ngerti isinya? Masa sudah mbah-mbah enggak ngerti surat Al-Fatihah? Kebangetan tuh. Baca surat Al-Fatihah sudah berapa tahun? Kalau umurnya 70 tahun, 80 tahun, berarti baca Al-Fatihah berapa tahun? Padane salate setelah balik, berarti sudah berapa tahun? Andaikan ya, 60 tahun lah katakanlah, atau 70 tahun. Jadi kan bayangkan, 60 tahun atau 70 tahun baca Al-Fatihah, itu sudah berapa kali? Sehari berapa kali? 17. 17 kali 360 hari kali 70 pira? Jadi guru matematika ratusan atau ribuan kali? Masa ribuan kali membaca tidak terbersit, tidak tergugah untuk sekedar membuka terjemahan Al-Quran Maliki Yaumiddin itu apa? Itu kan kebangetan. Makanya dalam sebuah hadis yang masih diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama disebutkan, innallaha yubghidhu kull 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Allah itu benci sama orang yang pinter urusan dunia tapi enggak ngerti urusan akhirat. Allah benci dengan orang yang seperti itu. Suruh bicara politik dari A sampai Z keren. Suruh bicara apalagi ekonomi teori dari A sampai Z keren. Suruh bicara fisika dari A sampai Z keren. Kon maca Quran. Enggak bisa. Baca Al-Fatihah gak bisa. Atau bisa tapi gak ngerti minimal terjemahannya. Allah gak suka dengan orang yang seperti itu. Emang kita di dunia hidup berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Habis itu kita kemana? Jadi Allah Azza wa Jalla di poin yang kedua ini mengancam orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Terus siapa lagi? Orang-orang yang menolak Al-Quran. Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Siapa orang-orang yang menolak Al-Quran? Yaitu orang-orang yang ketika dibacakan Al-Quran kepada orang tersebut, maka komentarnya, itu kan cuma dongeng. Itu kan cuma nopo? Dongeng. Al-Quran kok dongeng? Kancil nyolong timun lah dongeng. Al-Quran dongeng sih gimana? Apa bedanya dongeng sama cerita? Dongeng sama cerita, bedanya apa? anak-anak, nak cerita dewasa itu. Ya. Dongeng itu identik. Bukan cerita nyata, fiksi. Ya. Napa? Fiksi. Ya gue, kancing nyolong timun, terus apa maning? Bawang merah, bawang putih, apa maning? Si pergi mutan, bro? Hah? Timun mas, ya, maling kundang. Ya. Itu dongeng namanya. Al-Quran itu gak ada dongengnya. Al-Quran itu isinya qasas. Qasas itu artinya cerita. Cerita nyata. Makanya ketika ada seorang tokoh yang berkomentar, ya, saat kita ingatkan tentang bahayanya LGBT, ya, bahayanya apa? LGBT. Bahwa ini bukan hanya merusak agama, tapi juga merusak dunia, merusak akal, merusak kesehatan. Itu buktinya kaumnya Nabi apa? Nabi Lut. Diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai sekarang masih sisa-sisa apa nih? Bekas-bekasnya. Itu kan cuma dongeng. Ngawur dongeng. Wong Allah yang cerita kok dongeng? Tidak ada Allah cerita dongeng. Allah itu cerita sesuatu yang nyata. Ya. Lah berarti dia itu niru siapa? Ya niru ini asatirul awalin. Ya. Ada pendahulunya. Ya. Baik, ini berapa? 2. 3. Ayat 18 sampai 28. Ayat pinten? 18 sampai 28. Apa isinya? Kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu ciri khasnya Al-Quran itu kalau habis membahas tentang orang-orang kafir, habis itu membahas apa? Orang yang beriman. Habis membahas neraka, terus membahas apa? Surga. Itu sudah ciri khasnya Al-Quran. Ya. Dan ini sudah sering kita sampaikan. Ya. Mathani. Karakter Al-Quran itu salah satunya adalah mathani. Mathani itu ya pembahasannya berpasang-pasangan. Pembahasannya apa? Berpasang-pasangan. Habis bahas langit, terus bahas apa? Bumi. Habis bahas kaum mukminin, bahas apa? Orang-orang kafir. Habis bahas surga, bahas neraka. Itu seperti itu karakternya Al-Quran. Ya. Dan ini akan membuat suasana hati kita itu stabil. Kalau kita ngomongin neraka terus, itu jadinya apa? Takut, gak bisa tidur. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita ngomongin surga terus, jadi ini kewanen. Jadi urana neraka gitu. Allah kan maha pengampun, Allah kan maha penyayang. Betul kalimat itu. Tapi kadang-kadang ditempatkan bukan pada tempatnya yang pas. Kok sih nanti kapan harap mendem, Allah kan maha penyayang. Kok lepas gitu loh. Makanya Al-Quran itu, ya, habis bahas neraka terus bahas apa? Surga. Supaya enggak putus asa karena ngerinya apa? Neraka. Juga enggak gampangin, ya, dosa-dosa ketika kita membaca tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat berapa tadi? 18 sampai 28. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman innal abrara lafi naim. Ya. Jadi Allah sedikit menceritakan tentang kenikmatan penghuni surga. Alal araiki yanzurun. Orang-orang yang bertakwa itu nanti ketika di surga mereka akan duduk di atas singgasana al-ara'ik yang sangat indah. Ada bantal-bantalnya yang empuk, kemudian ada apa namanya ini? Atapnya, ya. Jadi ara'ik itu bukan kursi, ya. Bukan sekedar singgasana. Ara'ik itu nanti kita akan bahas insyaallah adalah semacam dipan tapi yang ada kelambunya. Dan kelambunya itu jangan dipikir kayak kelambune jenengan sing go ngusir apa? Lembu turu, kelambu yang masyaallah indah sekali. Di dalam ayat lain disebutkan duduknya itu bareng sama istrinya. Aku sih bujangan Ustaz, bidadari wis. Nek beriman loh. Ditemani dengan istrinya. Yang zurun melihat, melihat apa? Enggak disebutkan di sini. Melihat apa enggak disebutkan. Karena melihat hal-hal yang menyenangkan. Ya, mulai dari yang paling menyenangkan adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang paling menyenangkan. Kemudian melihat indahnya surga, melihat pepohonan, melihat pemandangan, melihat sungai, melihat istana, seluruhnya bisa dilihat. Sepanjang mata memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Akan kelihatan dari muka orang-orang yang bertakwa itu adalah wajah yang berseri-seri, yang bersinar-sinar, yang cerah, yang bahagia. Ya. Dan itu bukan tergantung kulitnya ketika di dunia, bukan. Jadi penghuni surga wajahnya berseri-seri itu bukan karena di dunianya rajin perawatan, ya, tapi orang sholat. Enggak. Atau bukan karena ketika di dunianya kulitnya kuning langsat terus jadinya sing sawo apa enggak punya kesempatan untuk masuk surga. Tinggal berapa menit? Satu menit terakhir. Yang keempat, ya, yang keempat. Ayat 29 sampai 36. Ayat 29 sampai 36. Apa itu? Pemaparan sekelumit kejahatan orang-orang kafir terhadap kaum mukminin. Pemaparan sekelumit kejahatan orang-orang kafir terhadap kaum mukminin dan akibatnya. Dan akibatnya. Jadi Allah menceritakan bagaimana kejahatan orang-orang kafir kepada kaum mukminin di dunia, terus akibatnya di akhirat seperti apa. Itulah poin yang keempat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.